fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-107 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, yang beliau adalah Imamul Muhaddisin, imamnya para ahli hadis. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan bab hal yaqulu sayyidi. Bab bolehkah mengucapkan sayyidi? Penggunaan lafaz sayyidi, tuanku dengan lafaz sayyidi. Kalau tuan kami dengan lafaz sayyidina. Baik kepada nabi maupun selain nabi. Bolehkah mengucapkan lafaz sayyidi atau sayyidina? Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Hajjaj ibn Minhal, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibn Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, an Ayyub, dari Ayyub. Ayyub di sini adalah ibnu Abi Tamimah. Wa Habib, dan dari Habib, yakni ibnu Syahid, kunyahnya Abu Muhammad. Wa Hisham, dan dari Hisham, Hisham ibnu Hasan. An Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan kepada budak-budak kalian dengan lafaz abdi, wahai hambaku, walaupun ketika memanggil, wa amati, wahai hamba perempuanku. Tidak boleh. Barakafikum. Wala yaqulanna al-mamluk, dan tidak boleh, dan sungguh tidak boleh bagi seorang budak ketika memanggil tuannya, majikannya, dengan lafaz Rabbi wa Rabbati. Rabbi untuk laki-laki, Rabbati untuk perempuan. Tidak boleh. Wal yaqul fataya wa fatati, maka hendaknya seorang majikan ketika memanggil budaknya yang laki-laki dengan lafaz fataya, wahai fataya, tidak dengan lafaz abdi, wahai hambaku. Wa fatati, atau boleh dengan lafaz fatati, wahai budak perempuanku, dengan lafaz fatati. Wa sayyidi wa sayyidati, dan hendaknya seorang budak ketika memanggil majikannya dengan lafaz sayyidi, wahai tuanku, tuan laki-laki. Wa sayyidati, wahai, barakafikum, majikan perempuan, yakni nyonya, barakafikum. Kullukum mamlukun, mengapa demikian? Karena masing-masing kalian itu adalah budak. Masing-masing kalian adalah orang yang dimiliki, yakni dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mainan. Alka sini duduk sini. War rabbu Allahu azza wa jalla. Dan Rob yang sesungguhnya yang boleh disebut adalah Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu'alaikum lafadz rob itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh barakallahu'alaikum seorang budak menyebut tuannya dengan Rabbi, wahai Rabbi, wahai Rabbati, untuk perempuan tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Hadis ini derajatnya sahih, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya, dan juga Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sunannya, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tayyib, faedah yang bisa diambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah tidak boleh bagi seorang majikan atau tuan ketika memanggil budaknya atau pembantunya dengan lafaz abdi, wahai abdi, karena barakafikum itu adalah lafaz seakan-akan dia adalah hamba tuannya. Atau amati untuk perempuan tidak boleh. Kemudian tidak boleh bagi budak ketika menyebut tuannya dengan lafaz Rabbi, wahai Rabbku, atau Rabbati untuk perempuan. Maka ini tidak boleh berapa itu. Mengapa demikian? Li'annar rububiyyata innama haqiqatuha lillahi rabbil alamin. Karena hak rububiyah itu hakikatnya adalah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian barakakum, yang diperbolehkan untuk seorang tuan atau majikan ketika memanggil budaknya adalah dengan lafaz fataya atau maulaya, wahai pemudaku, atau fatati untuk perempuan, wahai pemudiku, ini pembantu laki-laki atau perempuan. Demikian pula yang boleh bagi seorang budak pembantu ketika menyebut tuannya adalah dengan lafaz sayyidi, wahai sayyidku. Untuk perempuan, ya sayyidati, wahai sayyidahku. Ini boleh. Kemudian faedah yang berikutnya, an-nahyu 'anil alfazil lati tuhimu syirka wa fiha isaa'atu adabin ma'allah. Larangan menggunakan lafaz-lafaz yang menghantarkan kepada kesyirikan, dan pada lafaz abdi dan amati atau lafaz rabbi wa rabbati, padanya ada isaah adabin ma'allah, menunjukkan jeleknya adab terhadap Allah. Oleh karena itu, sebagaimana pertemuan yang lalu ya, tidak boleh seorang bernama Rabbi. Siapa namanya? Rabbi Nugraha. Tidak boleh. Daripada Rabbi Nugraha, mending barakallahu'alaikum bernama ya yang lain-lain, ya yang Islami, Abdullah, Abdurrahman, Abdi Nugraha, sepertinya keren. Mending Kacung Nugraha. Ya, tidak keren tidak apa-apa, yang penting boleh. Ucok Nugraha misalkan. Kemudian faedah yang berikutnya, irsyadun ila lafdz salim alladzi la ihama fihi. Islam membimbingkan supaya menggunakan lafaz yang selamat, yang tidak menjurus kepada kesyirikan. Dengan barakallahu'alaikum mengganti lafaz yang boleh. Seperti tadi ya, abdi dan amati diganti dengan fataya atau fatati. Kemudian rabbi wa rabbati diganti dengan sayyidi atau sayyidati. Hal itu himayatan li janabi tauhid, dalam rangka untuk menjaga kehormatan tauhid, kemuliaan tauhid. Wa hifadzan alal aqidah, dan dalam rangka menjaga akidah. Barakallahu. Jadi supaya akidah seorang itu tidak tercemar dengan kesyirikan, dan pencemaran akidah itu tidak hanya pada perbuatan badan namun juga pada lisan, maka barakallahu dalam adab panggil memanggil itu juga ada adabnya, supaya akidah seseorang barakallahu selalu terjaga. Dan diketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau sangat ya bersemangat supaya tauhid yang ada pada umat Islam itu tidak terkoyak-koyak dengan perkara-perkara yang sepele. Barakallahu. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu bukanlah kemiskinan. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirku. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah kesyirikan. Ketika ditanya kesyirikan yang apa? Kesyirikan yang berupa riya. Para sahabat berkomitmen mereka tidak akan menyembah yang namanya berhala kembali seperti masa jahiliyah, tidak. Akan tetapi kesyirikan yang nampak, yang samar, yang disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar, yakni riya atau sum'ah, ini yang ditakutkan oleh Nabi. Kalau kemiskinan, kefakiran tidak ditakutkan oleh Nabi bagi orang-orang yang beriman. Karena berkomitmen pertama, orang yang beriman sudah pasti mendapatkan rizki. Semakin beriman, semakin bertakwa, rizkinya semakin mudah. Kalau toh ternyata rizkinya itu tidak mudah, namun Allah berikan kepada dia rizki yang lain. Berupa apa? Dia memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya. Makan tempe rasanya seperti makan ayam. Makan ayam rasanya seperti makan unta. Qanaah. Barakallahu. Dan ini yang menjadi keyakinan para sahabat. Oleh karena itu Nabi tidak takut para sahabat ini tertimpa kemiskinan. Tetapi yang ditakutkan adalah riya. Dan ini juga berkekum yang ditakutkan oleh kita. Jadi seakan-akan riya ini tidak selamat dari kita. Karena berkekum sebutkan dalam hadis, riya itu bagaikan ya seekor semut. Bahkan dalam riwayat lain, langkahnya seekor semut di batu hitam di malam gelap. Ya enggak kelihatan. Riya lebih samar dari itu. Jadi seakan-akan kita tidak ada yang selamat dari namanya riya. Namun Nabi alaihi wasallam memberikan bimbingan. Sekali ada riya dia lakukan, langsung ada doa supaya terlebur riya tersebut. Doa berlindung dari kesyirikan. Apa berlindung dari kesyirikan? Allahumma inni a'udzubika. Kamu ingat? Tak ingat. Antum? Loh, aduh, masyaallah. Harus hafal. Nanti di-share lagi ya Pak Cip ya. Nah. Itu selalu dibaca. Di antara faedah sering membaca doa itu, pertama, selalu terjaga dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, seandainya kok ternyata qadarullah wa masyafa'al kita melakukan riya, ketika terus ingat membaca itu terlebur, maka riya kita yang kita lakukan yang seharusnya berkomikum pahalanya hilang, ya, pahala yang mengiringi ibadah tadi menjadi tidak hilang. Barakallahu. Jadi yang namanya kesyirikan itu membuat orang capek, membuat orang miskin. Orang bersedekah kan keluar hartanya. Kalau dia ikhlas, Allah akan menggantinya dengan pahala yang lebih baik. Kalau dia tidak ikhlas, justru kemiskinan yang ada. Keluar, ya, uangnya berkurang dan tidak mendapatkan pahala. Kalau ikhlas, berkah walaupun berkurang dan akan Allah ganti. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana dengan tema yang tadi telah disebutkan tentang penggunaan sayyidi atau sayyidina, baik untuk nabi atau selain nabi, apakah boleh berhukum? Maka kalau melihat hadis yang tadi kita baca, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka lafaz sayyidi untuk laki-laki, sayyidina, sayyidi itu berarti tuanku, sayyidina tuan kami, sayyidati tuan perempuanku, ya, majikan perempuan, sayyidatina majikan perempuan kami. Lalu bagaimana kalau kita gunakan untuk nabi dan untuk selain nabi? Dalam keadaan di sana ada hadis yang disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada hadis yang berikutnya. Beliau rahimahullah menyatakan haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad qala, beliau berkata haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn al-Mufaddal, beliau menyatakan haddatsana Abu Salamah, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, yakni Sa'id ibn Yazid ibn Maslamah. Nah, haddatsana Abu Maslamah, afwan, bukan Salamah. Haddatsana Abu Maslamah, yakni Sa'id bin Yazid ibn Maslamah. An Abi Nadroh, dari Abu Nadroh, yakni barakallahu Mundhir ibnu Malik. An Mutarrif, dari Mutarrif, Mutarrif di sini adalah Mutarrif bin Abdullah ibnu Syakhir, ibnu Syakhir. Qala, beliau berkata, Mutarrif menyatakan qala Abi, abiku berkata, yakni Abdullah ibnu Syakhir. Ayahnya Mutarrif mengatakan intolaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi alaihi salatu wassalam faqalu anta sayyiduna. Aku pernah pergi sebagai perwakilan utusan dari Bani Amir menemui Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang-orang yang bersama atau yang ada di sekitar situ mengatakan kepada Nabi anta sayyiduna, engkau adalah sayyidina. Oleh karena itu sebagian khotib-khotib, dai-dai barakafikum duat, ya, kadang menyebut waqala sayyiduna rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana, apakah boleh? Bahkan dalam doa tasyahud bukan juga disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu. Maka ketika mereka mengatakan kepada Nabi anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, qala as-sayyidu Allah, maka Nabi menolak dengan mengatakan sayyid yang sebenarnya adalah Allah Qalu, mereka mengatakan lagi, wa ahdaluna fatlan wa ahdamuna qawlan. Bahkan engkau wahai Nabi adalah orang yang paling abdul di tengah-tengah kami, orang yang paling kami taati di antara orang-orang yang kami cintai. Qala, maka Nabi menyatakan, barakakum, qulu biqaulikum la yastajrimannakum asyaiton. Hendaknya kalian mengucapkan dengan ucapan yang wajar, jangan sampai kalian ini menjadi wakil-wakilnya setan, jangan sampai kalian ini dijerumuskan oleh syaitan sebagai wakil-wakilnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah, pada hadis yang sebelumnya tadi disebutkan boleh mengucapkan sayyidi atau sayyidati untuk perempuan. Berarti boleh menyebut Nabi dengan sayyidina, sayyidi. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang seakan-akan bertentangan? Lafaz anta sayyiduna, engkau wahai Nabi adalah sayyid kami. Barakallahu'alaikum. Maka ikhwani wa akhwatillah rahimahumullah, sayyid ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengatakan kepada Nabi tadi anta sayyiduna barakallahu'alaikum adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Mereka baru saja masuk Islam barakallahu'alaikum. Dan Nabi ya mengkhawatirkan adanya sifat ghulu dan itrok muncul dari mereka, berlebihan dan melampaui batas dari mereka. Dan barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala, Nabi menolak untuk disebut dengan sayyidina. Ketika itu di samping mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, akidahnya masih tipis, khawatirkan muncul ghulu dan itrok, berlebihan dan melampaui batas, maka Nabi barakallahu fikum menunjukkan sifat tawaduk beliau, sikap tawaduk beliau kepada orang-orang yang ada. Akhirnya Nabi mengatakan asyidu Allah, sayyid yang sebenarnya itu adalah Allah. Sayyid itu artinya adalah pemimpin. Akan tetapi barakallahu fikum, karena Nabi tahu kebiasaan mereka sebelum masuk Islam, pemimpin-pemimpin mereka itu ditaati pada perkara-perkara yang ada keharaman di situ, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Nabi menutup celah. Faqulu biqaulikum, hendaknya kalian mengucapkan dengan ucapan yang wajar. Jangan sampai setan ini menggelincirkan kalian. Dalam keadaan pada lafaz yang lain Nabi menyatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah sayyidnya anak Adam pada hari kiamat dan tidak sombong. Ini menunjukkan Nabi menunjukkan kepada para sahabat tentang kedudukan beliau yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh para nabi berada di naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu siapa? Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Yang pertama kali diberi baju bangkit dari kubur siapa Bu Farouk? Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan Nabi juga pernah menyatakan, sebagaimana disebutkan barakallahu fikum, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, man sayyidu bani fulan, siapa pemimpin bani fulan. Nabi menyebut dengan lafaz sayyid dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Man sayyidu, siapa sayyidnya bani fulan. Nabi sendiri mengucapkan sayyid. Dan dalam riwayat lain Nabi menyebutkan tentang keutamaan dirinya, bahwasanya beliau adalah sayyidnya bani Adam nanti pada hari kiamat. Sementara hadis ini Nabi melarang. Berarti hadis ini dibawa kepada pengertian Nabi memunculkan sifat tawaduk, merendah diri. Kemudian Nabi juga barakafikum membimbing mereka supaya mereka tidak gulu dan itroh, gulu dan berlebih-lebihan. Karena barakafikum Nabi mengkhawatirkan sebagaimana disebutkan dalam syarah, li'alla yuhsabu asyadah bin nubuwah min asbabid dunya min ajli annahum kanu hadithi ahdin bil islam, supaya tidak dianggap bahwasanya kepemimpinan terhadap nubuwah kenabian itu karena sebab dunia. Jadi karena mereka itu baru masuk Islam, khawatir kalau Nabi langsung mengiyakan disebut dengan sayyid pemimpin barakafikum, dianggap bahwasanya kenabian yang didapat oleh Nabi itu karena sebab dunia. Dalam keadaan mereka hadithi ahdin bil islam, baru saja masuk Islam. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, lafaz sayyidina itu boleh diucapkan di luar sholat. Misalkan kita mengatakan telah bersabda sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayyiduna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini boleh. Kalau sayyiduna saja tanpa ada nabiyuna rasulina, tidak boleh. Harus ada nabiyuna sayyiduna barakallahu. Lalu bagaimana ketika tasyahud? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka disebutkan oleh para ulama barakakum, lafaz hadis terkait bacaan tasyahud yang datang dalam nas adalah tanpa adanya lafaz sayyidina. Maka mengikuti lafaz yang sesuai nas, sesuai dengan teks hadis, itu lebih selamat. Barakallahu'alaikum. Walaupun sebagian para ulama lain menyebutkan tidak mengapa, namun yang afdol adalah tidak mengucapkan sayyidina ketika mengucapkan tasyahud. Barakallahu'alaikum. Adapun di luar pembacaan tasyahud, maka boleh. Ya, boleh dan bukan bid'ah. Kemudian pada hadis yang kedua ini ada faedah. Yang pertama, an-nahyu anil mubalaghati fil madhi wa anitakallufi fil qaul, larangan berlebih-lebihan dalam menyanjung dan larangan takalluf, memberat-beratkan diri dalam berucap. Hati-hati. Misalkan ada seorang guru dipanggil ustaz, ya jangan dipanggil Gus. Ya. Tidak perlu ditambah-tambahi barakallahu fikum. Kecuali namanya Agus. Ada orang tua teman kita, lewat, syekh kita datang. Barakallahu'alaikum. Jadi kita harus tidak takalluf berlebihan memberat-beratkan diri ketika berucap. Kemudian faedah yang kedua adalah yang bagi al-iqtisadu fil maqal. Sudah selayaknya, seharusnya kita ini pertengahan dalam berucap. Dan pertengahan dalam berucap ini adalah prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertengahan dalam berucap masalah akidah, misalkan orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya pezina, anak haram, anak yang tidak suci, ibunya adalah pezina. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini meremehkan, merendahkan martabat Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasara menyatakan Nabi Isa alaihissalam huwa ibnullah, ada yang menyatakan huwa Allah, ada yang menyatakan salitu salata, satu dari tiga, trinitas. Maka ini barakafikum hulu wal itro, berlebihan dan melampaui batas. Barakafikum. Kalau orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya, maka mereka disebut dengan al-maghdubu alaihi, dimurkan. Kalau orang-orang Nasara mereka itu mengucapkan tanpa dalil, akhirnya mereka disebutkan dalam Al-Quran waladzali, mereka adalah orang yang sesat. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, dalam hal ini dalam berucap tentang Nabi Isa alaihi salam, beliau adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Bukan Rob, bukan sesuatu yang boleh disembah, dan beliau adalah seorang rasul, orang yang mulia, bukan anak pezina dan bukan anak yang tidak suci, bahkan suci. Demikian pula ketika berdoa, yang namanya doa itu amalan lisan, bukan amalan hati. Lisan, walaupun tidak diperdengarkan kepada orang lain. Barakallahu. Ketika berdoa harus al-iktisad, pertengahan. Tidak boleh ada kesyirikan di situ. Menyebut-nyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh meremehkan Allah dalam berdoa. Seperti insyita. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan kalau Engkau menghendaki. Maka tidak boleh. Adabnya kurang bagus. Seperti assalamu alayka ya Allah, kesejahteraan untukmu ya Allah. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sendiri memiliki nama assalam, maha sejahtera. Maka barakakum seperti itu. Baik, ini yang seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iktisad fil maqal, pertengahan dalam berkata. Barakakum. Jadi tadi sudah disebutkan tentang lafaz sayyidi atau sayyidina. Tayyib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah terkait berkomitmen seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya beserta rinciannya. Wallahu taala sawab. Nakahi di hadal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qadar wa kitabullah barakatuh.